Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 36. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Maka berhasillah dari percampuran dua ilmu itu, ilmu ketiga, sebagaimana berhasilnya anak daripada percampuran laki-laki dan wanita. Kemudian, sebagaimana orang yang bermaksud menghasilkan kuda bibit, tidak mungkin yang demikian dari keledai, unta, dan manusia. Akan tetapi, dari asal khusus dari kuda jantan dan betina. Dan yang demikian itu, apabila terjadi di antara keduanya percampuran khusus, maka seperti itu pula tiap-tiap ilmu mempunyai dua asal khusus. Dan di antara keduanya mempunyai jalan dalam cara percampurannya yang menghasilkan dari percampuran itu ilmu yang berfaedah dan yang dicari. Maka kebodohan tentang asal-usul itu dan caranya percampuran, itulah pencegah daripada memperoleh ilmu. Contohnya, apa yang telah kami sebutkan dari kebodohan mengenai arah terletaknya bentuk barang. Bahkan contohnya, ialah bahwa orang ingin melihat kuduknya, umpamanya, dengan cermin. Maka apabila ia mengangkat cermin setentang mukanya, niscaya tidak berbetulan dengan arah kuduk. Lalu tidak tampak kuduk itu dalam cermin. Kalau diangkatnya cermin itu di belakang kuduk dan berbetulan dengan dia, niscaya ia telah berpaling dengan cermin dari matanya. Maka ia tidak melihat cermin dan tidak bentuk kuduknya dalam cermin. Maka ia memerlukan kepada cermin lain yang diletakkannya di belakang kuduk. Dan ini pada hadapannya kira-kira dapat dilihatnya. Dan ia menjaga kesesuaian di antara letak kedua cermin itu, sehingga menampak bentuk kuduk dalam cermin yang setentang kuduk, kemudian menampak bentuk cermin ini dan cermin yang lain yang berhadapan dengan mata, kemudian mata dapat melihat bentuk kuduk. Maka seperti itu pula lah, pada memetik segala macam ilmu, terdapat jalan-jalan yang menakjubkan. Padanya ada hal-hal yang diada-adakan dan diselewengkan, lebih menakjubkan daripada yang kami sebutkan tentang cermin, yang sukar diperoleh di atas bumi yang lapang ini, orang-orang yang memperoleh petunjuk kepada cara daya upaya tentang hal-hal yang diada-adakan itu. Maka inilah sebab-sebab yang mencegah hati daripada mengetahui hakikat segala hal. Kalau tidak demikian, maka semua hati itu menurut fitrahnya pantas untuk mengetahui semua hakikat, karena hati itu urusan ketuhanan yang mulia, yang membedakan dengan zat alam lainnya, dengan kekhususan dan kemuliaannya itu. Dan kepadanya diisyaratkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan amanah atau tanggung jawab kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka enggan memikulnya dan takut terhadap itu, sedang manusia mau memikulnya. Surat Al-Ahzab ayat 72. Sebagai isyarat bahwa manusia itu mempunyai kekhususan yang membedakan dari langit, bumi, dan gunung-gunung. Yang dengan kekhususan itu ia sanggup memikul amanah Allah Ta'ala. Dan amanah itu ialah ma'rifah atau mengenal Allah dan tauhid. Dan hati tiap-tiap anak Adam atau manusia itu pada asalnya bersedia memikul amanah dan sanggup memikulnya. Akan tetapi sebab-sebab yang telah kami sebutkan dahulu membawa manusia terlambat untuk bangun melaksanakannya dan sampai kepada pentahiannya atau pelaksanaannya yang sebenar-benarnya. Karena itulah Nabi SAW bersabda, semua anak itu dilahirkan di atas fitrah atau dalam keadaan asli, suci. Ibu bapaknya lah yang menyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Hadis diriwayatkan, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam, manusia, niscaya mereka itu melihat ke alam malakut langit. Sebagai isyarat kepada sebagian sebab-sebab tersebut yang menjadi hijab di antara hati dan alam malakut. Dan kepada itu pula lah diisyaratkan dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar berkata, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di manakah Allah, di bumi atau di langit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam hati hambanya yang beriman. Pada suatu hadis, Allah Ta'ala berfirman, tiada termuat aku oleh bumiku dan langitku, dan termuat aku oleh hati hambaku yang beriman, yang lemah lembut, yang tenang tenteram. Pada suatu hadis disebutkan, orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiap-tiap orang mukmin yang hatinya mahmum. Lalu orang itu bertanya pula, apakah hati yang mahmum itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang takwa, hatinya bersih. Tidak ada padanya penipuan, kedurhakaan, pengkhianatan, kedengkian, dan hasutan. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Karena itulah, Umar radhiyallahu an berkata, hatiku melihat Tuhanku, karena telah terangkat hijab dengan takwa. Barang siapa telah terangkat hijab di antaranya dan Allah, niscaya menjelaslah bentuk alamul mulki atau alam nyata dan alamul malakut atau alam batin dalam hatinya. Maka ia melihat surga. Lintang sebagian daripadanya ialah langit dan bumi. Adapun jumlahnya, maka lebih banyak dari keluasan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu ibarat dari alamul mulki dan alamus syahada, atau alam nyata dan alam yang dapat disaksikan. Alam ini meskipun luas tepinya, berjauhan sudut-sudutnya, tetapi pada umumnya berkesudahan. Adapun alam malakut, ialah rahasia gaib. Tidak dapat dengan pandangan mata, khusus dapat diketahui dengan pandangan mata hati. Dia itu tiada berkesudahan. Benar, yang tampak bagi hati pada daripadanya itu suatu kadar yang berkesudahan. Akan tetapi pada dirinya dan dengan ditambahkan kepada ilmu Allah, maka ia tiada berkesudahan. Jumlah alamul mulki dan alamul malakut, apabila diambil sekaligus, dinamai Hadroh Rububiyah atau Hadroh Ketuhanan. Karena Hadroh Rububiyah itu meliputi semua yang ada. Karena pada wujud itu tiada sesuatu selain Allah Ta'ala. Perbuatannya dan kerajaannya dan hamba-hambanya itu sebagian dari perbuatan. Apa yang menampak dari yang tersebut bagi hati adalah surga. Surga itu sendiri pada suatu golongan, yaitu sebab berhaknya surga pada ahli kebenaran. Dan luas kepunyaannya dalam surga adalah menurut luas makrifahnya dan menurut yang menampak hatinya dan menurut yang menampak baginya tentang Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Yang dimaksudkan dengan taat dan perbuatan anggota badan semuanya ialah pembersihan hati, penyucian dan kecemerlangan. Sesungguhnya orang-orang yang mensucikannya memperoleh kemenangan. Dan yang dimaksudkan dengan penyuciannya ialah berhasilnya cahaya iman dalam hati, yakni cemerlangnya nur ma'rifah atau cahaya pengenalan, yaitu yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Famay yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa dikehendaki oleh Allah memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukakannya hatinya menganut agama Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Dan firman Allah Ta'ala, afaman sarahallahu satrahu lil islami fahuwa ala nuri mir rabbi. Artinya, apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima agama Islam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Surat Az-Zumar ayat 22. Benar, penampakan atau at-tajalli dan iman itu mempunyai tiga tingkat. Tingkat pertama, iman orang awam, yaitu semata-mata taklid. Tingkat kedua, iman orang-orang ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid, yaitu bercampur aduk dengan macam-macam dalil, dan tingkatnya mendekati dengan tingkat iman orang awam. Tingkat ketiga, iman orang-orang arifin atau orang yang bermakrifah akan Allah, yaitu orang yang menyaksikan dengan nur keyakinan. Akan kami terangkan kepada Anda tingkat-tingkat itu dengan contoh, yaitu bahwa pembenaran Anda adanya si Zaid di rumahnya umpamanya mempunyai tiga tingkat. Pertama, bahwa diterangkan kepada Anda oleh orang yang telah Anda cobakan kebenarannya, dan tidak Anda kenal padanya kebohongan, dan tidak Anda curigai kebenaran kata-katanya. Hati Anda tetap kepadanya dan merasa tenang dengan pemberitaannya, dengan semata-mata mendengarnya. Inilah iman dengan semata-mata taklid. Yaitu contohnya imannya orang awam. Sesungguhnya tatkala mereka telah sampai kepada umur, dapat membedakan di antara baik dan buruk, atau masa tamyiz, lalu mendengar dari bapak dan ibunya akan wujudnya Allah Ta'ala, ilmunya, iradahnya, kudrahnya, dan sifat-sifatnya yang lain. Mereka mendengar akan terutusnya Rasul-Rasul, benarnya Rasul-Rasul dan apa yang dibawa Rasul-Rasul itu. Sebagaimana mereka mendengar, lalu mereka menerima apa yang didengarnya. Mereka tetap padanya merasa tenang dan tidak tergores di dalam hatinya untuk menyalahi daripada yang dikatakan oleh mereka kepadanya. Karena baik sangkanya kepada bapak, ibu, dan guru-gurunya. Iman ini menjadi sebab kelepasan di akhirat. Dan orang ini termasuk tingkat pertama dari golongan kanan atau ashabul jamin. Dan mereka tidak termasuk orang mukarrabin atau orang yang berdekatan dengan Allah. Karena termasuk orang mukarrabin, karena tidak ada padanya kasaf atau terbuka hijab, mata hati atau basyirah, dan terbuka dada dengan nur iman. Karena kesalahan itu mungkin pada yang didengarnya dari orang seorang, bahkan dari beberapa orang tentang apa yang berhubungan dengan akidah. Maka hati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga tenang dengan apa yang didengarnya dari bapak ibunya. Tetapi mereka berakidah apa yang menjadi akidah ibu bapaknya yang salah. Karena telah dicampakkan kesalahan kepada mereka. Dan orang-orang Islam itu berakidah yang benar. Bukan karena mereka melihat kepada kebenaran. Akan tetapi kalimah kebenaran itu telah dicampakkan kepada mereka. Tingkat kedua, bahwa Anda mendengar perkataan si Zaid dan suaranya dari dalam rumah. Akan tetapi di belakang dinding. Lalu Anda mengambil alasan tentang adanya di rumah. Maka kepercayaan Anda, pembenaran Anda, dan keyakinan Anda tentang adanya di rumah itu lebih kuat daripada pembenaran Anda dengan semata-mata mendengar saja. Sesungguhnya apabila orang mengatakan kepada Anda bahwa si Zaid itu di rumah, kemudian Anda mendengar suaranya, niscaya bertambahlah yakin Anda. Karena suara itu menunjukkan kepada bentuk dan rupa pada orang yang mendengar suaranya dalam keadaan penyaksian bentuk. Lalu hati menetapkan bahwa ini suara orang itu. Dan inilah kepercayaan yang bercampur dengan dalil atau alasan. Dan kesalahan mungkin juga tertimpa kepadanya. Karena suara itu kadang-kadang menyerupai dengan suara orang lain. Kadang-kadang mungkin diusahakan demikian dengan jalan menirunya. Kecuali yang demikian tiada tergores di hati yang mendengar. Karena ia tidak membuat di dalam hatinya tempat untuk buruk sangka. Dan ia tidak menduga akan maksud dalam penipuan dan peniruan itu. Tingkat ketiga, bahwa Anda memasuki rumah. Lalu Anda melihat kepada orang itu dengan mata Anda dan menyaksikannya. Inilah makrifah atau pengenalan yang sebenarnya dan penyaksian dengan keyakinan. Dan itu menyerupai dengan makrifah orang-orang mukarrabin dan siddiqin. Karena mereka itu beriman dan musyahadah atau penyaksian. Lalu terlipatlah dalam keimanan mereka. Keimanan orang awam dan orang-orang ahli ilmu kalam. Mereka dapat membedakan dengan pembedaan yang nyata, yang mustahil kemungkinan salah. Benar, mereka itu berlebih kurang juga disebabkan kadar pengetahuannya dan tingkah dan tingkat kasafnya. Adapun tingkat pengetahuan, maka umpamanya ia melihat si Zaid dalam rumah dari jarak dekat dan pada lapangan rumah pada waktu cemerlangnya matahari, maka sempurnalah pengetahuannya. Dan orang lain mengetahui dalam rumah atau dari jarak jauh atau pada waktu petang, lalu tergambarlah baginya dalam bentuk yang meyakinkan bahwa itu betul si Zaid. Akan tetapi tidak tergambar pada dirinya yang halus-halus yang tersembunyi dari bentuk si Zaid. Contoh ini menggambarkan tentang berlebih kurangnya penyaksian atau musyahadah bagi hal-hal ketuhanan. Adapun kadar pengetahuan, bahwa ia melihat dalam rumah di Zaid si Umar, si Bakar, dan lain-lain. Sedang orang lain hanya melihat si Zaid saja. Maka pengetahuan yang demikian sudah pasti bertambah dengan banyaknya yang diketahui. Inilah keadaan hati dengan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala yang Maha Tahu dengan yang sebenarnya. Penjelasan. Keadaan hati dengan menyandarkan kepada bermacam-macam ilmu akal, ilmu agama, dunia, dan akhirat. Ketahuilah bahwa hati dengan nalurinya bersedia menerima hakikat segala pengetahuan, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Tetapi pengetahuan yang bertempat di dalam hati itu terbagi kepada akliyah atau keakalan dan syariyah atau keagamaan. Bagian akliyah terbagi kepada doruriyah atau yang diketahui secara mudah dan muktasabah dengan jalan diusahakan. Dan muktasabah itu terbagi kepada duniawiyah atau keduniaan dan ukhrawiyah atau keakhiratan. Adapun akliyah, maka yang kami maksud dengan akliyah itu ialah yang dikehendaki oleh insting akal dan tidak diperoleh dengan taklid dan mendengar, dan terbagi kepada doruriyah yang tidak diketahui dari mana datangnya dan bagaimana datangnya. Seperti pengetahuan manusia bahwa orang satu tidak ada pada dua tempat. Dan suatu benda tidak ada dia itu baru atau hadis dan lama atau qadim. Ada dan tidak ada sekaligus. Ini semuanya pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sendiri semenjak kecil, menjadi fitrah baginya. Ia tidak tahu kapan ilmu itu ada padanya dan dari mana datangnya. Yakni, ia tidak tahu baginya sebab yang dekat. Kalau tidak demikian, sesungguhnya tidak tersembunyi kepadanya bahwa Allah Ta'ala yang menjadikannya dan yang menunjukkannya jalan. Selain terbagi kepada doruriyah tadi, terbagi pula kepada pengetahuan yang diusahakan, yaitu yang diperoleh dengan belajar dan mencari dalil. Kedua bagian tersebut dinamakan akal. Ali radhiyallahu an berkata, "Saya melihat akal dua ini, akal tabi'i dan akal sami'i." Catatan, akal tabi'i yaitu akal dari insting, naluri, tidak dengan diusahakan. Sedang akal sami'i, akal sam'i diperoleh dengan diusahakan dan didengar. Tidak bermanfaat yang sam'i apabila tidak ada yang tabi'i. Sebagaimana tidak bermanfaat matahari dan cahaya mata itu dihalangi. Yang pertama, ialah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an. Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Dirawikan At-Tirmidzi. Dan yang kedua, ialah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, apabila manusia mendekati atau bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan bermacam-macam kebajikan, maka engkau dekatilah dengan akalmu. Diriwayatkan Abu Naim dari Ali. Karena tidak mungkin bertakarub dengan naluri fitrah dan tidak dengan ilmu doruriyah, akan tetapi dengan ilmu yang diusahakan. Tetapi seperti Ali radhiyallahu an adalah sanggup bertakarub dengan memakai akal dan menitik ilmu-ilmu yang membawanya dekat kepada Tuhan sarwa sekalian alam. Maka hati itu berlaku seperti mata, dan naluri akal pada hati berlaku seperti kekuatan melihat pada mata. Dan kekuatan penglihatan itu halus yang tak ada pada orang buta. Dan ada pada orang yang dapat melihat walaupun ia memejamkan kedua matanya atau berada dalam malam gelap. Dan ilmu yang diperoleh dalam hati itu berlaku seperti kekuatan dapat melihat pada mata dan melihatnya segala bentuk benda. Terlambatnya ilmu dari tanggapan akal pada masa kanak-kanak kepada waktu tamyiz atau sudah dapat membedakan di antara segala sesuatu atau dewasa adalah menyerupai dengan terlambatnya penglihatan dari melihat sampai kepada waktu terbit matahari dan membanjir sinarnya kepada semua benda yang dilihat. Kolam atau pena yang ditulis oleh Allah dengan kolam itu segala ilmu di atas lembaran hati berlaku seperti berlakunya bundaran matahari. Tidak terperolehnya ilmu dalam hati anak-anak sebelum tamyiz, karena papan hatinya belum tersedia untuk menerima ilmu itu sendiri. Dan pena yang merupakan suatu makhluk Allah Ta'ala dijadikan sebab untuk berhasilnya ukiran ilmu dalam hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi alama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Artinya, yang mengajarkan dengan pena atau tulis baca, mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Kalam Allah Ta'ala tidak serupa dengan kalam makhluknya. Sebagaimana tidak menyerupai sifatnya dengan sifat makhluknya, maka kalamnya tidaklah dari bambu dan kayu sebagaimana Dia Ta'ala tidak dari jauhan atau zat yang berbentuk dan dari arad atau sifat yang berdiri pada jauhar. Dan keseimbangan antara pandangan hati batiniah dan pandangan zahir itu benar dari segi-segi ini. Hanya sesungguhnya tidak bersesuaian di antara keduanya tentang kemuliaan. Karena pandangan hati batiniah adalah jiwa itu sendiri, di mana Dia itu halus dan yang mengetahui. Dia adalah seperti pengendara kuda, dan badan itu seperti kuda. Kebutaan yang mendarai kuda adalah lebih mendatangkan kemadorotan kepada pengendara itu daripada butanya kuda. Bahkan tiada perbandingan bagi salah satu dari dua kemadorotan itu terhadap lainnya. Dan karena keseimbangan pandangan hati batiniah bagi pandangan zahir, maka Allah Ta'ala menamakannya dengan namanya Allah Ta'ala berfirman. Ma kadzabal fu'adu ma ro'a. Artinya, hati tiada berdusta apa yang dilihatnya. Surat An-Najm ayat 11. Pengetahuan hati itu dinamai penglihatan. Demikian pula firman Allah Ta'ala. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Surat Al-An'am ayat 75. Dan apa yang dimaksudkan dengan yang demikian itu penglihatan zahiriyah, maka sesungguhnya yang demikian tidaklah dikhususkan bagi Ibrahim alaihissalam, sehingga dibentangkan dalam pembentangan kenikmatan. Karena itulah lawan pengetahuannya dinamakan buta.